Baik, kalau babul khamis fil itikaf, bab terakhir pada kitab Syam tentang itikaf. Qala fihi iddatu masail. Qala al masalatul ula ta'riful itikafi wa hukmuhu. Qala al awal ta'rifuhu al itikafu fil lughati luzumus syai'i wa habsun nafsi alaihi. Pengertian itikaf secara bahasa adalah melazimi sesuatu dan menahan diri terhadapnya, berada di sisi sesuatu terus-menerus di situ, maka itu itikaf, ya. Baik. Wa fi syar'i luzumul muslim al-mumayyiz majidan li ta'atillah, dan secara syariat disebut itikaf itu jika seorang muslim yang sudah mumayyiz melazimi masjid dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di kamarnya dia semedi, ya, di dalam kamar atau dalam gua, itu bukan bukan itikaf, ya. Taib, walaupun itu itikaf secara bahasa, ya, secara bahasa itikaf, tetapi secara syariat tidak teranggap itikaf. Ya. Taib, qala sani hukmuhu wa huwa sunnatun wa qurbatun ilallahi ta'ala. Qala ta'ala antahira baiti al-taifina wal-akifina war-ruka'i sujud. Hendaklah kalian berdua membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang itikaf dan orang yang sholat. Wa hadhil ayatu dalilun ala masru'iyatihi hatta fil umami sabiqati. Maka dalil ini tentang Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya itikaf itu juga disyariatkan pada umat-umat sebelumnya, ya. Nah, ibadah itu kalau disyariatkan pada setiap umat itu menunjukkan tentang utamanya ibadah tersebut, ya. Mulianya ibadah tersebut, Allah mencintainya, setiap umat diperintahkan, ya. Sebagaimana ibadah puasa ini, ya. Kutiba alaikum, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ibadah puasa ini, ya kan? Baik, itu menunjukkan tentang utamanya ibadah tersebut, di antaranya adalah tawaf itikaf ini. Wa qalu ta'ala la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan menunjukkan disyariatkannya itikaf adalah firman Allah Ta'ala, dan jangan kalian menggauli istri kalian ketika kalian itikaf di masjid. Qala wa an Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful asral awakhir min ramadhan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau itikaf 10 hari Ramadan terakhir sampai Allah mewafatkannya. Ini juga menunjukkan mulianya ibadah yang ini, ya. Rasul senantiasa melakukannya sampai meninggalnya. Qala wa ijma'ul muslimun ala masru'iyatihi wa annahu sunnah. Muslimin sepakat disyariatkannya itikaf dan hukumnya sunnah. Qala la yajibu 'alal mar'i illa an yujibahu 'ala nafsihi ka'an yandurahu. Maka tidak wajib atas seseorang kecuali dia mewajibkan untuk dirinya sendiri seperti dia bernazar, ya. Ilzamul mar'i nafsahu bi amrin la yalzam asyari bihi, ya. Qala fa thabatat sunniyatul i'tikaf wa masri'iyatu bil kitab wa sunnah wal ijma', maka tetap disunnahkannya itikaf dan disyariatkannya itikaf berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma. Taib, kalau masalah tusannya, surutul itikaf, syarat-syarat itikaf. Kalau itikafu ibadatun laha surutun la tasihu illa biha. Itikaf adalah ibadah. Dia memiliki syarat-syarat yang tidak sah ibadah itu kecuali dengannya. Wahiyah. Al awwalu an yakuna al mu'taqifu musliman mumayyizan aqila. Yang pertama, mu'taqifnya orang yang itikaf itu seorang muslim yang sudah mumayyiz, yang berakal. Qala fala yasihu al itikafu minal kafiri walal majnuni wala sabiyyi ghairil mumayyiz. Tidak sah itikafnya kafir, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz. Amal bulugh wa dzukuriyah fala yustaratani, sedangkan usia balik dan harus laki-laki itu tidak disyaratkan. Itu sah. Iktikafnya anak yang belum balik i'tikafnya, wanita yang bukan laki-laki sah i'tikafnya. Fayasih li'tikaf min ghairil baligh idza kana mumayyiza, sah i'tikafnya anak yang belum baligh kalau dia sudah mumayyiz. Wa kadzalika minal unsa, demikian pula i'tikafnya seorang wanita. Qala sani ani atu liqalihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Bayan wil mu'taqifu luzumal mu'ta luzuma mu'taqifi qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wa jal. Yang kedua, syarat i'tikaf adalah niat, ya. Baik, maka dia berniat i'tikaf mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakbir diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, i'tikaf itu adalah qat'ul alaiki, ya, bainal khalaiki li khidmatil khaliqi, ya. Memutus hubungan dengan makhluk untuk berkhidmat kepada al-khaliq, ya. Baik, maka sebagaimana puasa itu mengistirahatkan organ, ya kan, pencernaan yang sepanjang tahun kerja penuh, ya kan, setiap tahun sepanjang tahun dia makan terus, ya kan. Nah, pada bulan ini diistirahatkan, itu bentuk himyah, ya, menjaga diri dari madorot, ya. Nah, demikian pula di antara bentuk itikaf ini adalah dia memutus hubungan yang sepanjang tahun dia berhubungan dengan manusia, jual beli, sewa menyewa, dan hubungan apa saja, ya, bebas dia berhubungan dengan manusia. Nah, pada hari-hari ini dia putus itu, ya, konsentrasi penuh berhubungan dengan Rabb-nya, ya. Taib, maka ini perkara yang penting, akan memberikan efek yang sangat besar pada jiwa seorang hamba, ya. Ketika dia tafarruq, ya, sudah mengkonsentrasi penuh ibadah kepada Rabb-nya. Sholat, setelah sholat zikir, setelah zikir kemudian baca Al-Qur'an, setelah baca Qur'an, baca kitab ilmu dan seterusnya. Dari satu ketaatan berganti pada ketaatan yang lain, dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Sepanjang hari demikian. Itu pada hari-hari yang mulia, akhir bulan Ramadan, ya. Taib. Taib, dengan itu maka diharapkan akan menjadi sumber motivasi, sumber yang akan memberi kekuatan rohani pada dia, menjadi kuat lagi. Rohani dia, ya, untuk beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Qala asalis an yakuna al-i'tikaf di masjidin. Yang ketiga, syaratnya adalah i'tikafnya di masjid, ya, tidak di tempat lain. Liqaulihi ta'ala wa antum aqifuna fil masajid. Qala haitsu kana ya'taqifu fil masjidi. Karena Rasulullah i'tikafnya di masjid. Walam yunqal anhu annahu takafa fi ghairihi, tidak dinukilkan Rasulullah SAW itikaf di tempat lain. Qala Rabbi an yakuna al-masjidul ladzi ya'taqifu fihi tuqamu fihi shalatul jama'ati. Syaratnya masjidnya ditegakkan salat jamaah, ya. Wa dzalika idza kanat muddatul itikafi tukhalliluha shalatun mafrudatun. Itu kalau itikafnya pada waktu yang melewati sholat-sholat wajib, ya. Sebagaimana nanti akan datang, itikaf itu tidak dibatasi waktu sehari semalam, harus 1 jam, tidak, ya. Yang rajih, yang kuat, waktu itikaf itu tidak dibatasi. Dia berangkat sholat sebelum duhur, sebelum asar, setengah jam, 1 jam sebelumnya, kemudian tinggal di masjid, niat itikaf, dapat pahala itikaf, ya. Baik. Tentunya yang lebih utama itu kalau semalam, sehari, atau bahkan 10 hari terakhir Ramadan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, gitu, ya. Baik. Wa kana al-mu'taqifu mimman tajib 'alaihi al-jama'atu, dan orang yang itikaf itu wajib jamaah, laki-laki yang sudah balig misalkan. Maka harus di masjid yang ditegakkan jamaah, karena setiap jamaah dia akan keluar. Li'anna al-i'tikaf fi masjidin la tuqamu fihi shalatul jama'ati yaqtadi tarkul jama'ati wa hiya wajibatun 'alaihi. Karena kalau dia i'tikaf di masjid yang tidak ditegakkan jamaah, konsekuensinya dia akan meninggalkan sholat jamaah. padahal jamaah itu wajib. Atau au tikraru khurujil mu'takif kulli waqtin, atau dia akan sering keluar masjid padahal itikaf itu disunahkan menetap, ya kan? Enggak keluar-keluar kecuali kebutuhan yang daruri gitu. Nah, kalau dia enggak ditegakkan sholat jamaah, setiap sholat jamaah dia keluar gitu. Qala wa hadza yunafi al-maqsuda min al-itikafi, maka yang demikian ini menafikan tujuan itikaf kalau sering keluar. Ammal mar'atu fayasihu i'tikafuha fi kulli masjidin sawa'un uqimat fihi al-jama'atu aw la. Sedangkan wanita sah i'tikafnya di masjid manapun ditegakkan jamaah ataupun tidak, ya. Dengan syarat tempatnya aman, ya, tidak menimbulkan fitnah, ya. Tempatnya masjidnya khusus, ya, pintu masuknya khusus, ya, jauh dari gangguan, ya, aman dari fitnah, maka disyariatkan itikaf. Qala hadza ilala idza lam yurattab ala itikafiha fitnatun. Ini kalau itikafnya wanita itu tidak mengakibatkan fitnah. Fa in tarattaba ala dzalika fitnatun muniat. Tetapi kalau itikafnya wanita itu menimbulkan, mengakibatkan fitnah, maka dilarang, dihalangi, tidak boleh. Ya. Taib. Darul mafasid muqaddam, ya, mencegah fitnah lebih didahulukan daripada mendapatkan faedah itikaf. Wal afdal an yakuna al masjidu alladhi ya'taqu fihi tuqamu fil jum'ah. Dan lebih afdal masjidnya itu juga ditegakkan Jumat, ya. Ini tidak syarat tetapi afdaliyah. Kalau di masjid yang tidak ditegakkan Jumat tetapi ditegakkan jamaah sah. Lakin nadhali kalai sasarton la lil itikaf, tetapi tidak syarat, ya, untuk itikaf masjidnya ditegakkan Jumat. Baik. Qala al-khamis at-taharatu minal hadatsil akbar, syarat yang kelima, suci dari hadas besar. Qala fala yasihu itikaful junub walal haid walan nufasa di adami jawazi mukti haula fil masjid. Tidak sah itikafnya orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas. Karena tidak boleh mereka tinggal menetap di masjid. Ya. Amma siyam falaisa bisyartin fil itikafi. Sedangkan puasa itu bukan syarat sahnya itikaf. Lima ruya an ibni Umar radhiyallahu anhu. Anna Umar qala ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyati an a'taqifa lailatan fil masjidil haram. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di masa jahiliyah, aku pernah bernadar untuk iktikaf satu malam di Masjidil Haram. Faqala Rasulullah, awfi binadrik. Maka Rasulullah perintahkan, penuhi nadarmu. Falau kana shaumu syarton, lama soha iktikafu fil lail. Kalau seandainya puasa itu syaratnya iktikaf, ya, maka tidak sah iktikafnya Umar bin Khattab tadi. Karena dia iktikaf di malam hari. Malam hari itu, li'annahu laisa Lean nahula siyamafi, ya, malam itu bukan waktunya puasa, gitu. Padahal puasa syaratnya itikaf, gitu. Ya, kalau puasa itu syarat itikaf, ini menunjukkan puasa bukan syarat itikaf. Qala wa li'an nahuma ibadatani munfasilatan. Demikian pula itikaf dan puasa itu ibadah yang bersendirian, berdiri sendiri-sendiri, ya. Fala yustaratu li ahadi dahima wujudul ukhra, maka tidak disyaratkan salah satunya dengan yang lain. Harus ada, kalau puasa harus itikaf, kalau itikaf harus puasa, tidak, ya. Baik, ini syarat-syarat itikaf. Qala al-masalatu salisah zamanul itikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'taqifi. Sekarang waktu itikaf berapa lama minimalnya, sunnah-sunnah itikaf, dan apa yang dibolehkan untuk orang yang sedang itikaf. Qala al-awwal zamanul itikaf wa waqtuhu. Qala al-muksu fil masjidi miqdaron minaz zaman huwa ruknul itikaf. Berdiam diri di masjid sekedar beberapa waktu merupakan rukun itikaf. Falau lam yaqa al-muksu fil masjidi lam yan'aqidul itikaf. Kalau tidak terjadi, ya, tidak tinggal di masjid, maka tidak itikaf, tidak sah itikafnya. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf khilafun baina ahli ilmi. Dan batasan minimal waktu i'tikaf itu terjadi perbedaan para ahli ilmu. Was sahihu insyaallah, dan yang sahih insyaallah, anna waqtal i'tikafi laisa li aqallihi haddun. Bahwasanya waktu itikaf itu minimalnya tidak ada batasnya. Ya. Harus berapa jam, harus berapa hari, tidak ada minimalnya. Maka, fayasihul itikafu miqdaron minaz zaman. Maka sah itikaf beberapa saat, ya. Beberapa bagian dari waktu. Wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun sebentar itikafnya. Qala illa annal afdola. Alla yukillal i'tikafu an yaumin aw lailatin. Akan tetapi yang afdol, i'tikaf itu tidak kurang dari satu hari atau satu malam. Kenapa? Li'annahu lam yunqal anin Nabi SAW wala an ahadin min ashabihi al-i'tikafu fi ma duna dzalik. Karena tidak dinukilkan dari Nabi dan dari sahabatnya, mereka i'tikaf kurang dari sehari semalam. Ya. Minimal yang dinukilkan itu itikafnya Umar bin Khattab tadi, ya, yaum lailatan, ya, semalam di Masjidil Haram. Itu minimal waktu itikaf yang ada, ya, dan itu tidak menunjukkan apa syarat, ya, harus minimalnya harus semalam, dah, ya. Baik. Qala wa afdalu awqatil itikaf al asrul awakhir min Ramadan, dan afdal waktu yang paling utama itikaf adalah 10 hari akhir Ramadan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha asabik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Qala fa ini takafa fi ghairi hadzal waqti jaza dzalika lakinnahu khilaful aula wal afdal. Kalau dia itikaf di hari lain, ya, maka boleh, tetapi menyelisih yang lebih utama dan yang lebih afdol. Wa man nawa itikaf al asril awakhir min Ramadan sholal fajra min sabihatil yaumil hadi wal isrina fil masjidil ladhi yanwil itikaf fi. Kemudian kapan mulai masuk tempat itikaf? Kalau seseorang itu berniat itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia sholat subuh tanggal 21. Subuh 21 Ramadan di masjid yang dia berniat untuk itikaf di situ. Tsumma yadkhulu fi itikafihi. Kemudian setelah sholat subuh 21 Ramadan, dia masuk tempat itikafnya, ya. Tempat khusus, ada tandanya ataupun tidak, ya. Ada kemahnya ataupun tidak, ya. Baik. Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan, sampai tenggelamnya hari matahari di hari terakhir bulan Ramadan, ya, sampai masuk tanggal 1 Syawal, ya, tenggelamnya hari matahari hari terakhir bulan Ramadan, ya, baik, itu 10 hari terakhir. Qala, baik, walaupun dari zahirnya, ya kan, berarti dia kan kehilangan malam 21, ya kan, malam 21 belum masuk, kan. Masuknya sudah pagi 21, pagi setelah fajar 21 Ramadan. Nanti berarti dia dapat malamnya 8 malam saja, ya kan, kalau 30 hari, ya. Kalau bulannya 30 hari. Malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Tidak penuh 10 hari itu malamnya, ya kan? Baik, ini yang dinukil dari hadis Ummul Mukminin, beliau masuk muktakafnya itu pada setelah sholat subuh tanggal 21, ya. Baik, qala sani mustahabatuhu sunnah-sunnah itikaf. Wal itikaf wa ibadatun yakhlu biha fi hal abdu bi khaliqihi. Taib, ini inti itikaf. Itikaf adalah ibadah yang seorang hamba menyendiri dengan Rabb-nya, ya. Itu tadi, memutus hubungan dengan makhluk untuk beribadah kepada Al-Khaliq. Wa yaqta'ul 'ala iqa'am ma siwahu. Dia putus hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Fayustahabu lil mu'takifi an yatafarraga lil ibadah. Disunnahkan orang yang i'tikaf itu untuk konsentrasi ibadah. Fayakthuru minas sholati, memperbanyak sholat, ya sholat mutlak. Ya. Wadzikri, kalau capek sholat, zikir. Waddu'a, kalau selesai zikir, berdoa. Waqiraatil Qur'an, selesai berdoa, membaca Al-Quran. Wattaubah, setelah baca Al-Quran, dia bertaubat. Wal istighfar, membaca istighfar. Ya. Wanahwidhalika, dan yang lainnya, dari satu kebaikan lain, dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Minat ta'at alati tuqarribu ilallah ta'ala, dari ketaatan-ketaatan yang mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala salis ma yubahu lil mu'takif. Apa yang dibolehkan untuk orang itikaf. Qala yubahu lil mu'takifi al-khuruju minal masjid lima labudda min. Boleh orang itikaf itu keluar masjid untuk perkara yang mesti dia kerjakan. Kal khuruj lil akli wasyurb, seperti keluar masjid untuk makan dan minum, ya. Idza lam yakun lahu man yahduruha, kalau tidak ada orang yang membawakannya, ya, maka dia harus keluar makan minum. Wal khuruj li qada'il hajah, atau keluar untuk buang hajat. Wal wudu minal hadas, atau berwudu. Wal iktisal minal janabah, atau mandi karena junub. Qala wa yubahu lahu tahaddus ila nas bima la bima yufid, dan boleh berbicara kepada manusia pada perkara yang berfaedah. Wa su'al an ahwalihim, bertanya tentang keadaan mereka. Amma tahaddusu bima la yufidu wa bima la darurata fihi fa innahu yunafi maqsudal i'tikaf wa ma syuri'a min ajlihi, sedangkan berbicara sesuatu yang tidak daruri, sesuatu yang tidak ada faedahnya, itu menafikan tujuan itikaf yang itikaf disyariatkan untuknya. Wa yubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribi, dan boleh bagi dia dikunjungi oleh sebagian keluarganya, ya, mengunjungi ke masjid. Ya. Wa an yatahaddatsa ilaihi sa'atan min zaman, berbincang-bincang dengan keluarganya tadi yang mengunjungi beberapa saat. Wal khuruj min mu'takifihi litaudihihim, demikianlah boleh keluar dari tempat i'tikafnya untuk mengantarkan keluarganya yang mengunjungi tadi. Li hadits Safiyyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan hadits Ummul Mukminin Safiyyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu laila, dulu Rasulullah sedang i'tikaf, aku mendatanginya di malam hari. Fahaddatsuhu tsumma qumtu fanqalabtu, kemudian aku berbincang-bincang, aku kemudian bangkit dan meninggalkan beliau. Faqama ma'i liyaqlibani, dan beliau SAW ikut berdiri untuk mengantarkan aku. Qal hadis niwan ma'an liyaqlibani yarudduni ila baiti, yakni mengantarkan aku ke rumah, pulang rumah. Taib, ini yang diperbolehkan, ya. Wala walil mu'takifi an ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjid ma'al muhafazati ala nadhafatil masjid wa siyanatihi, dan orang yang itikaf boleh makan, minum, tidur di masjid dengan menjaga kebersihan masjid tersebut, ya. Taib, qala masalatur rabi'ah wal akhirah mubtilatul itikaf, pembatal-pembatal itikaf. Yabtulul itikafu bima yali. Qala al-awwal, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amda, keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan dengan sengaja. Ini keluar seluruh tubuhnya, ya. Kalau anggota tubuhnya saja, kepalanya saja keluar lewat jendela misalkan, enggak mengapa. Wa in qala waqtul khuruj, walaupun sebentar keluarnya, ya. Ada pedagang datang keluar, dia beli sesuatu langsung balik lagi misalkan, ya. Atau ke perkara lain, tidak ada hajat dia untuk keluar, ya. Qala li hadits Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul baita illa li hajah idza kana mu'takifa, adalah Rasulullah SAW tidak masuk rumah kecuali kalau ada kebutuhan saja jika beliau itikaf. Ya, ini mafhumnya tidak boleh keluar, ya, kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat boleh, tetapi kalau tidak ada tidak boleh. Wali anal khuruj, yufawwitul muksu fil mu'takafi wa huwa ruknul i'tikaf. Karena keluar dari masjid itu menghilangkan, melewatkan dari berdiam diri di tempat i'tikaf. Dan berdiam diri di tempat i'tikaf itu adalah rukunnya i'tikaf. Taib, qala tsani al jima, pembatal kedua adalah jima. Walau kana dzalika lailan, walaupun di malam hari Ramadan, ya. Au kana jima kharijal masjid, ataupun jimanya di luar masjid, ya. Liqaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Taib. Wa fi hukmihi al inzalu bi syahwatin biduni jima'in kal istimna wa mubasharati zaujati bi ghairil farji. Yang hukumnya sama dengan jima, membatalkan i'tikaf adalah keluarnya mani dengan syahwat dengan sengaja, ya, walaupun tanpa jima, ya. Qala atsalis dhahabul aqli, pembatal yang ketiga adalah hilangnya akal. Qala fayafsudul i'tikafu bil junun wasakri li khurujil majnun wasakron anil an kaunihima min ahlil ibadati. Hilangnya akal, maka rusak i'tikaf karena gila atau mabuk, ya. Karena orang yang gila dan mabuk itu keluar dari keadaan orang yang beribadah, ya. Hilang akalnya. Baik. Qala rabbi al-haid wa nifas li adami jawazi muktil haidi wa nufasai fil masjid. Pembatal yang keempat adalah haid dan nifas, karena keduanya tidak boleh tinggal di masjid. Taib al-khamis ar-riddatu limunafatiha al-ibadah. Pembatal kelima riddah wal-iyadzu billah. Taib, karena menafikan ibadah seluruhnya. Waliqali ta'ala lain asrakta layahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah, maka benar-benar akan gugur amalanmu. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna nasalullah taufiq li jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.